Apa nasihat bagi orang yang masih melakukan hubungan yang tidak syar'i, tidak disyariatkan antara laki-laki dan perempuan dengan maksud melanjutkan hubungan itu sampai pernikahan? Ya, ini jelas tidak boleh, ya. Tidak boleh, dan ini mengarah kepada sesuatu yang mengkhawatirkan. Ya, apalagi zaman sekarang yang fasilitas untuk itu semakin canggih, dan syaitan mendapat alat yang canggih untuk menjerumuskan manusia melalui hubungan-hubungan tersebut. Ya. Maka dari itu ini sangat berbahaya. Kalau memang kita menginginkan wanita tersebut, dan wanita itu wanita yang mungkin kita atau dipandang orang yang baik, sudah segera nikahi begitu saja, ya kan? Tidak usah pakai hubungan-hubungan seperti ini, ya, SMS, WA dan lain-lain yang bisa menjerumuskan kepada maksiat. Allah Azza wa Jal sudah mengatakan dalam ayat, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perbuatan zina. Ya, mendekati enggak boleh. Maka dari itu, ya, kalau memang dipandang itu wanita yang baik, sudah nikahi saja.